Alhamdulillah, bagi kita membaca di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله

ketenangan, kemuliaan, ya Rahmanu ya Rahim, ya Jalaluhu wal Ikram.